Kita ada sayang-sayang. sini. Kita selalu bertemu. Seandainya Nana Sonyanda ada di mana kita mau cari. Bunga-bunga selalu habis, jodohku lain sepatah-patah. Di mana lagi kita mau pergi? Semua so ancol-ancol. mimpi hatinya nan tega bikin luka kita pehati sampai hatinya nan tega kasih hancur kita pediri. Sampai kapan? hijau. Satu kata ngana bilang pakita, ku tujuh tuh hati jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar ngana sobalik pula, kita berharap torang mobat kuda. Minta

tapi salah kita nin tahu mana mo cari yang baru. Kita sorela ini terjadi, kita terima semua ini. Marga Paskara ini bukan mimpi, tapi memang sok terjadi. Ngana yang kita sayang, ngana yang kita cinta, sebeki bangkat dada. Malam ini saksi, janur kuning jadi bukti. Ngana pe janji dulu, bila sayang pak kita ternyata putar balik. Rasa rasa kita membatalia, lihat panganan tindia di kadera pengganti. Apakah pesalah sampai ngana beki ancor ancor bagi. Janur kuning jadi bukti. Ngana pe janji dulu, bila sayang pak kita ternyata putar balik. Rasa rasa kita membatali. Apakah bersalah sampai ngana beki ancor, ancor begini. Nyata sanggup lagi kita hidup sendiri begini. Langit mar mana sisa. Kita nikmati. Yeah. canda da vida. Biar torang petara semua sama-sama kali dulu nana pernah sakit hati denai siapa salah. Jangan nana sesama kita bercinta dengan dia bercinta. Manis abisnya nak terpasu kom kita kasih tinggal. Oh sayang kita gak lupa dia, kita cinta panana, kita sayang panana bukan karena terpaksa. Jangan nana sesama kita bercinta dan dia bercinta. Oh sayang kita gak lupa dia, abisnya nape manis, abisnya nape pasu, kom kita kasih tinggal. Oh sayang kita gak lupa dia, kita cinta panganan, kita sayang panganan bukan hancur tapi kematangan sabar di hati yang namun sakit merampas tapi kebahagiaan. Kurang baik apa kita mengenal pertama sesama saudara.